Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu taala. Kita sampai wa fihi isba. Qala al-musannif rahimallahu taala wa fihi, dan di antara manfaat nama yang baik isba'u nafsil maulid maulud adalah memuaskan jiwa anak, karena telah bil izzati wal karamah, dengan kemuliaan dan kemuliaan, karena dia merasa bahasanya namanya adalah nama yang baik, nama yang bagus. Fa innahum, maka sesungguhnya seorang anak hina saat yashibu an tauqihi, yashibu an tauqihi itu satu frase yang artinya kabura wa'tamada ala nafsihi, sudah besar dan mandiri. Hina yashibu an taqawihi, ketika sudah besar dan mandiri. Wa yumazis, maksudnya mandiri di sini adalah mandiri dalam artian seorang anak. Sudah kemudian apa-apa sudah sendiri, sudah bisa tanpa bantuan orang tuanya. Wa yumayyiz, dan dia bisa membedakan mana angka 5, mana angka 6. Wa yakunu fi sinni tasaulat, dan dia berada dalam usia banyak tanya. Yang itu kurang lebih adalah umur 7 tahun. Dia tanya ini apa, itu apa. Ya betul hada soal, maka akan nampaklah, akan muncullah pertanyaan ini. Alaman samaita tani ya abatah, wahai ayahku, nama yang kau berikan kepadaku itu namanya siapa? Nama pemain sepak bola, nama artis, atau nama sahabat, atau nama ulama besar? Walimada, dan kenapa engkau pilih nama itu untukku? Wama maknahu, apa makna dari, apa arti dari namaku? Maka pada saat itu, maka seorang ayah itu berada dalam ghamrati surur, ay syiddati surur, sangat gembira jika dia ahsanal ikhtiar, memilihkan untuk anaknya nama yang bagus. Dia akan bisa jawab, oh itu artinya demikian, dia adalah nama orang hebat, begini-begini. Ayah ingin kamu juga jadi orang yang hebat seperti pemilik nama tersebut. Maka kemudian, lalu anak pun merasa bangga dengan namanya. Bahasanya namanya itu mengandung arti yang wah, yang bagus, yang bisa dia banggakan di depan teman-temannya. Itu di antara manfaat penting memilih nama yang baik. Jika tidak, yaqa', dia terjumus dalam wartah, itu artinya kulu amrin tak surun najatu minhu, semua perkara yang seorang itu sulit untuk bisa selamat darinya. Sehingga wartah sering diterjemahkan dengan posisi sulit. Maka jika tidak, maka dia berada dalam posisi sulit di depan anaknya sendiri yang al-qasir, yang kurang dari usia balir. Maka akan tersingkap, maka akan tersingkaplah dohalatul abi. Dohalah artinya tafahah, remeh, atau satahiyah, atau dangkal. Maka tersingkaplah bahasanya ayahnya adalah seorang yang tidak bermutu. Wa sughfu aqlihi ay dha'fu aqlihi. Dan kunanganlah, ketahuanlah bahasanya ayahnya adalah seorang yang lemah akalnya. Dia tidak bisa memilihkan nama yang menarik, bagus untuk anaknya. Faka'annal aba, itulah dampak buruk ketidaktepatan dalam memberikan nama untuk anak. Orang tuanya bingung, ditanya apa artinya tidak tahu. Itu namanya siapa? Tidak ada. Atau kemudian nama yang jelek. Atau kemudian, maka disinilah kelihatan berkualitas dan tidaknya seorang ayah yang ngasih nama. Faka'annal aba, maka seakan-akan ayah sejak awal fase pendidikan anaknya yulbis, memberikan pada anaknya pakaian yang asing darinya. Wa yada'uh, dan diletakkan anaknya dalam satu wadah yang tidak cocok untuk anaknya. Dan ini adalah penyimpangan dari jalan petunjuk dan petunjuk. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh sang Nabi SAW, semua anak itu lahir di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Wabi jumlah intinya, maka nama adalah wadah yang akan yastakir, akan bertempat fi masmulihi, di wadah tersebut seorang anak. Fa'idha istakmalta, maka jika anda telah lengkapkan nama thulathi untuknya, misalnya nama thulathi itu bin sampai kakek, namanya nama thulathi. Karena ya normalnya itu tiga, misalnya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Maka jika telah genap nama seorang anak itu nama thulathi, nama yang sudah sampai kemudian menyebutkan sampai kakeknya, maka hasolala katasawur al-awwali anhu. Maka anda akan mendapatkan gambaran pertama tentang dirinya. Oh, ini keluarga apa? Nah, itu bisa dilihat. Ini bin ini. Kelihatan. Oh, ini keluarga orang yang agamis. Kelihatan. Oh, ini keluarga orang yang Jawa tulen ngetek. Kelihatan. Oh, ini keluarga maniak sepak bola. Nah, nama kakeknya, bapaknya, anaknya, semuanya pemain sepak bola. Nah. Watasabaqat ila dhihnika, dan akan berlomba sampai ke dalam benakmu berbagai macam pengertian tentang nama-nama tersebut. Ditakyif hadzal insan, yang dari nama-nama, dari dalalat tadi, pengertian atau pesan-pesan yang terkandung di balik nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya, maka anda akan melakukan takyif terhadap orang tersebut. Takyif, adaptasi. Anda akan kemudian melakukan adaptasi terhadap orang ini. Wa taqwim, dan penilaian. Ini keluarga penggemar sepak bola. Oh ya, nilainya seperti itu. Ya, nanti kemudian kalau mau membuka pembicaraan, ya cerita tentang bola atau perlu adaptasi. Ini ya, keluarga penggemar sepak bola. Waitakanat hati min atharil ismi, maka jika demikian dampak nama pada si anak dan orang tuanya, maka lihatlah di balik hal ini apa yang menimpa satu bangsa min takthif ketika demikian banyak nama-nama yang haram, terutama nama-nama yang itu adalah al-ghurbiyah minha, kebarat-baratan. Falil itmi, maka nama itu memiliki dampak pada satu masyarakat perilakunya dan akhlaknya. Dalam batas sebagaimana dalam batas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa merintis dalam Islam rintisan yang baik, untuknya pahala dan pahala semua orang yang melakukannya. Dan nama yang berkembang di satu masyarakat memberikan ru'yah wadihah, pandangan yang sangat jelas seberapa jauh arus pemikiran dan akidah yang berada di umat tersebut, di bangsa itu. Dan akan dari nama yang beredar di satu masyarakat, maka inhisar tersingkaplah akhlak dan adab yang berkembang di masyarakat tersebut. Kemudian kalau untuk masyarakat Arab, tentu berkembangnya satu nama itu menunjukkan juga mada min istilah il-ujmah, seberapa jauh istilah berkuasanya dan berpengaruhnya keajaman pada bangsa Arab. Oh, namanya nama-nama barat, ajam, oh maka ke barat-baratan, keajaman itu demikian merebak. Wa mudakhalah, dan masuknya budaya al-wafidah yang diimpor dari luar dalam masyarakat tersebut. Pemata demikian juga dibalik nama yang berkembang di satu masyarakat, maka akan diketahui inqita', terputus dan tidaknya tali penghubung dalam rangkaian nasab, inda naqthil yadi, ketika tangan itu menghapus, ketika ada usaha untuk menghapus min sibrah islamiyah, warna Islam, yaitu nama-nama yang syar'i. Ya, maka jika kemudian background masyarakatnya adalah nama-nama yang islami, kemudian di bawah kemudian nama-nama yang kebarat-baratan, ya, maka di sini akan terlihat ada inqita' ittisal, inqita' hablul ittisal antara generasi masa silam dengan generasi mudanya. Kemudian summa huwa, kemudian nama ba'du di samping itu adalah di antara ala'im, tanda satu umat yang maghlubah, yang kalah. Ini dengan ikatan an-naqas wal istilah alaihi, ketidaksempurnaan dan dikuasai. Idnafsu mula', karena satu jiwa itu sangatlah hobi, sangatlah cinta yang luar biasa, abadan betul-betul demikian, bil iktidak, dengan meneladani bangsa yang mengalahkannya. Maka ketika ini misalnya bangsa Arab atau kemudian maka nama yang dominan adalah nama-nama penjajahnya, misalnya dulu dijajah Perancis, kemudian banyak nama-nama Perancis di ini, maka ini, maka nama ini menjadi indikator, oh ini bangsa terjajah, bangsa terjajah, oh ini dulu penjajahnya Perancis, buktinya nama yang beredar ke Perancis-Perancisan. Maka nama yang berkembang di satu masyarakat itu indikator siapa penjajahnya. Dan indikator kalau itu bangsa yang kalah, terjajah, betul-betul terjajah, dohir dan batin. Dia terjajah bukan hanya secara lahiriah, namun dia tetap bangga dengan budaya asalnya. Itu berarti terjajahnya cuma zahiriyah. Penjajahnya sukses. Dia bisa menjajah secara lahiriah dan batiniah. Buktinya secara batin mereka sangat kagum kalau namanya bisa ke barat-baratan. Maka hubungan antar bangsa yang kalah dengan bangsa yang menjajahnya yang menang itu kal abdil mamluk ma'a sayyidihi, seperti budak sahaya dengan tuannya. Kemudian summa huwa aidan, di samping itu nama juga menunjukkan. Ketika nama itu adalah nama yang jauh dari karakter asal bangsa tersebut, maka menunjukkan bahasa umat itu telah mulqa habluha ala gharibiha. Gharib makna asalnya itu adalah satu bagian dari tubuh unta. Bainas sanam wal unuk, antara punuk sampai leher. Antara punuknya sampai leher. Yang gharib ini adalah alladzi yulqa 'alal khitamul ba'ir, akan dilepas padanya di daerah tersebut tali kekang unta ketika dia dilepas untuk digembalakan, supaya dia bisa pergi kemana saja cari rumput. Maka mulqa di sini mulqa habluha ala gharibiha. Ini mulqa habluha, talinya dilepas pada gharibnya. Tali kekang unta tersebut dilepas pada gharibnya. Gharib tadi daerah antara punuk sampai leher. Yang itu biasanya kalau unta itu mau digembalakan, dipersilahkan cari rumput, maka tali kekangnya dilepas, kemudian ditaruh di situ. Talinya ditaruh di situ, antara leher sampai punuk. Nah, taruhnya di, talinya ditaruh di situ. Itu artinya, ya, unta ini dibiarkan jalan sendiri kemana dia suka, suruh cari rumput. Maka nama kebarat-baratan yang berkembang di satu masyarakat di dunia timur, maka ini menunjukkan bahwasanya masyarakat tersebut sudah lepas tanpa kendali. Ini terjemah bebasnya demikian. Sudah lepas tanpa kendali. Buktinya nama kebarat-baratan demikian dominan. Maka kendali berupa kebanggaan dengan ketimuran atau bahkan ketimuran dan keislaman itu sudah hilang sama sekali. Dan arus budaya barat betul-betul tidak bisa dikendalikan. Menguasai dan menjajah satu negeri. Wa alaysa fiha, tidak ada di bangsa tersebut para tokoh yang bisa memadamkan jeswah, qit'ah minan nar, sepotong api. Ta'adhuma, yang demikian besar dalam dada mereka. Min sya'ni, tentang kedudukan dalikal ghulab al-fajir, bangsa yang kemudian atau orang-orang yang menundukkan, yang mengalahkan al-fajir, yang mereka ini adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Maka kekaguman kepada kebarat-baratan itu bagikan api yang ada di dada. Sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh yang bisa memadamkannya. Sehingga nama kebarat-baratan demikian tersebar. Maka ini yang bisa dibaca dari tersebarnya dan dominannya suatu nama. Misalnya nama kebarat-baratan. Ini tersebar demikian memasyarakat, maka ini menunjukkan bangsa ini sudah tidak terkendali, arus westernisasi, pembaratan demikian hebat, kekaguman dengan bangsa yang dianggap top, yang padahal itu bangsa yang bejat dan rusak, kekagumannya sudah tidak lagi bisa dipadamkan. Wabinaan alamata qaddam, maka berdasarkan keterangan yang telah lewat, jadilah ketepatan dalam memilih nama yang terbaik untuk seorang anak min wajibati syariah, diantara kewajiban agama. Dan akan datang pada Anda, wahai pembaca, penjelasan tentang hal ini di dua di dua bab, bab yang kelima dan keenam di buku ini. Maka bab yang kedua di buku ini adalah fi waqti tasmiyah, tentang atau poin pembahasan yang kedua adalah tentang waktu pemberian nama. Terdapat sunnah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pemberian nama ala thalathati wujuhin, ada tiga pilihan. Diberi nama begitu lahir. Diberi nama ila thalathati ayam min wiladatihi, sampai tiga hari dari kelahirannya. Kemudian diberi nama pada hari yang ketujuh dari kelahirannya. Maka disimpulkan oleh sepakar Abu Zaid ada tiga hal ini. Wa hadza ikhtilafu tanawwu', dan ini adalah perbedaan variatif yang menunjukkan bahasanya anal amra, bahasanya masalah pemberian nama itu terkandung padanya kelapangan, tidak kaku harus tanggal-tanggal tertentu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kesimpulan dari sahabat Abu Zaid ada tiga hadis tentang waktu pemberian nama. Ada hadis yang menunjukkan bahasanya nama diberikan begitu lahir, hari kelahiran. Hadis yang lain menunjukkan nama diberikan pada hari ketujuh kelahiran. Dan ada hadis yang ketiga, namun yang ini saya seingat saya belum pernah baca. Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya diberi nama sampai hari ketiga kelahirannya. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya, bebas mau di salah satu dari hari-hari tersebut. Dan beliau katakan ini adalah ikhtilaf tanawu, perbedaan variasi, perbedaan variatif, yang intinya tiga-tiganya boleh, tiga-tiganya tidak mengapa. Dan berkenaan dengan memberi nama anak pada hari lahirnya dan pada hari ketujuh, maka sebagian ulama mengkompromikan hal ini. Ya, ada yang menjamak, yaitu Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, beliau jamak dua hadis tentang masalah hari pertama dan hari ketujuh, dijamak dengan jika anak tersebut mau diakikahi maka di hari ketujuh. Namun jika tidak ada rencana untuk akikah maka pada hari pertama kelahirannya. Itu fikihnya Al-Bukhari dan pendapatnya Al-Bukhari. Maka nomor 1 dan 3 ditaufik, dijamak dengan model semacam itu. Ini anaknya mau diakikah ataukah tidak. Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat, tidak perlu kompromi semacam itu. Namun yang tepat sebagaimana dikatakan oleh Sabakar Abu Zaid, anna fil amri sa'ah. Yang benar itu longgar. Mau hari pertama kelahiran, begitu lahir langsung dikasih nama, atau hari ketujuh. Kemudian poin yang ketiga, at-tasmiyatu haqqun lil abi, memberi nama anak itu adalah haknya bapaknya, hak si ayah. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahasanya bapak adalah yang lebih berhak memberi nama anaknya. Maka pingin punya anak yang namanya seperti apa, ya, bagi seorang wanita ditentukan dari milih calon suaminya, kan? Kalau dia pilih calon suaminya penggemar sepak bola, ya jangan kaget nanti nama anaknya nama-nama berbau pemain sepak bola. Nah, jadi kalau kemudian dari sini, maka bagi seorang wanita pingin anaknya namanya seperti apa, arahnya kemana, baunya kemana, coraknya kemana, itu berangkat dari memilih ini calon suami. Walaisa li ummi, tidak ada pada seorang ibu hak untuk merebut hak ini. Dan jika keduanya berselisih, maka tasmiyah pemberian nama hak seorang ayah. Maka berdasarkan hal tersebut, maka menjadi kewajiban seorang ibu tidak musyaddah wa munaza'ah, tidak mempersulit dan tidak munaza'ah, tidak merebut apa yang jadi hak suaminya. Ufit tasawur, dalam musawarah di antara suami dan istri, ayah dan ibu, terdapat ruang yang lapang untuk saling ridha wa ulfah, kemudian mewujudkan persatuan wa tawthik, dan memperkuat tali asilah hubungan di antara keduanya. Maka ini nasihat untuk suami. Nasihat untuk istri, nasihat untuk ibu, ada musyadda wal munaza'ah. Nasihat untuk suami, untuk si bapak, dimusyarakan baik-baik. Dimusyarakan baik-baik. Terdapat ruang yang lapang untuk saling mencari saling ridho. Kalau ini nama ini tidak dicocoki, ya cobalah nama yang lain sampai ketemu nama yang disepakati kedua belah pihak. Yang ini musyawarah dalam masalah penentuan anak, ini beliau katakan di antara unsur ulfah, menjaga persatuan antara suami istri. Tidak ada pihak-pihak yang kecewa, jengkel, marah, dan seterusnya. Dan tawthik, menguatkan hubungan suami istri. Karena istri merasa dihargai, diminta pertimbangan, diminta dan suaminya berupaya untuk mencari ridhonya dan persetujuannya. Sebagaimana sahabat Falid dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhu, bahasanya mereka menyodorkan anak-anak mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun memberinya nama. Maka ini menunjukkan ala anna alal abi, bahasanya boleh bagi seorang ayah untuk menawarkan pertimbangan dalam pemberian nama kepada seorang yang berilmu, alimun bisunnah, seorang ulama ahli sunnah, atau min ahli sunnah, dari ahli sunnah yang dia siqah, dia percaya agamanya dan ilmu sang alim tadi, supaya menunjukkan kepadanya nama yang bagus untuk anaknya. Ya, kemudian al-asu arabi, poin yang keempat, anak itu dinasabkan kepada ayahnya, tidak kepada ibunya. Sebagaimana penamaan adalah hak ayah, fa'inal mauluda, maka anak itu dinasabkan pada bapaknya, tidak pada ibunya. Dan dia dipanggil dengan dinasabkan kepada bapaknya, tidak dengan ibunya. Fayuqal, maka dikatakan ketika insya membuat nama seorang anak, Fulan bin Fulan. Dan tidak dikatakan Fulan bin Fulana. Kecuali karena satu dan lain hal, semacam dia adalah anak zina, yang tidak memiliki ayah, atau yang lain. Fayuqal, dan dikatakan fidhu'ai, ketika memanggilnya, wal ikhbar anhu artinya membicarakannya, ya ibna fulan, dan tidak dikatakan ya ibna fulana. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab berkenaan dengan larangan adopsi, yang ketika adopsi itu diperbolehkan maka dibinkan dengan bapak angkatnya, maka setelah tidak boleh, Allah katakan udu'uhum li'abaihim, panggillah anak-anak tersebut dengan dinasabkan pada bapaknya yang asli, bukan bapak angkatnya. Huwa aqsatu indallah. Itulah sikap yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di catatan kaki ada keterangan Fairuz Abadi, penulis kitab Kamusul Muhit, menulis satu buku namanya Tuhfatul Abih fi man yunsab ila ghairi abih. Ini ada buku khusus tentang daftar orang-orang yang dinasabkan tidak kepada bapaknya. Ada buku khusus karya Feroz Abadi. Sudah dicetak kemudian dengan tagar Ustadz Abdul Salam Harun. Udu'uhum li'abaihim, di sini maknanya adalah memanggil, wa doa, dan kata-kata doa yustakmal digunakan terkadang dalam artian nama. Misalnya ada kalimat da'autu ibni Zaidan, itu bisa artinya samaituhu Zaidan. Aku panggil anakku ini dengan Zaid, artinya aku namai dia dengan nama Zaid. Contoh doa yang di situ artinya nama adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat 63 menurut salah satu tafsiran. La taja'alu du'a ar-rasuli bainakum, janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian sebagaimana sebagian memanggil yang lain. Dan ayat ini khitab ditujukan kepada orang yang berkata kepada Nabi dengan mengatakan, hei Muhammad. Maka Allah larang dan Allah katakan, tidaklah kalian ucapkan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ada juga yang mengatakan doa di sini maknanya artinya adalah doa. Makalah janganlah kalian anggap doa jelek Rasul pada kalian seperti doa yang lain. Doa yang lain boleh jadi dikabulkan, boleh jadi tidak, namun hati-hati. Doa Rasul, doa jelek Rasul adalah doa yang Allah dengarkan. Walihada, oleh karena itu maka manusia dipanggil pada hari kiamat dengan dinasabkan pada bapaknya Fulan bin Fulan. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya al-ghadir, orang yang melanggar perjanjian, akan ditinggikan untuknya satu bendera pada hari kiamat. Kemudian akan diumumkan, inilah bendera itu adalah pelanggaran janji yang dilakukan oleh Fulan bin Fulan. Diatkan oleh Bukhari, diberi judul bab ma yuda'a an-nasu bi'abaihim. Bahasanya manusia akan dipanggil dengan nama, dengan dinasabkan pada bapaknya. Catatan kan nomor 2, semua hadis yang isinya bahasanya manusia akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama ibunya, dinasabkan dengan ibunya, adalah hadis yang tidak sahih. Telah aku jelaskan dalam kitabnya Sibak Abu Zaid, judulnya At-Tahdis Bimakila la yasihu fihi hadis. Hada, demikian min asri tasri, di antara hikmah atau rahasia hukum atau pensyariatan. Izin nisbatu, karena penasaban kepada ayah, asyadu fi ta'rib, itu lebih mengenalkan. Wa ablar, dan lebih dahsyat fi tamyiz, untuk membedakan. Karena seorang ayah adalah sahibul qiwamah, adalah pemimpin atas anaknya dan ibu anaknya di rumah dan di luar rumah. Wa min ajlihi, dan karenanya, karena dia sahibul qiwamah, maka dia pun nampak di berbagai macam perkumpulan banyak orang dan pasar. Dia pun yarkabul akhtar, siap menghadapi berbagai macam risiko dan bahaya dalam berbagai macam safar, dalam rangka mencari rezeki yang halal dan bersusah payah untuk kepentingan keluarganya dan urusan keluarganya. Maka satu hal yang nasabat, tepatlah penasaban kepada ayah, tidak kepada rubatil khudur, pengatur kamar, yaitu pengatur rumah, yaitu ibu. Yaitu orang yang Allah perintahkan agar waqorna fi buyutikinna, agar tinggal di rumah. Kemudian al-aslu al-khamis, ya, poin yang kelima, fi husnil ikhtiar, tentang cara pemilihan nama yang bagus. Sebagai Abu Zaid rahimahullah ta'ala mengatakan, wajib atas orang ayah untuk memiliki nama yang bagus bagi anaknya, bagus dari dua sisi, fil lafdi, dari sisi redaksinya, wal makna, dan dari sisi makna kandungannya. Ya, fikolab dalam wadah an-nadhar, pandangan syariat dan bahasa Arab. Berkenaan dengan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid dalam pandangan bahasa Arab dan beliau katakan hukumnya wajib fihi nadhar. Karena tentu wajib adalah hukum syar'i dan hukum syar'i tidaklah boleh ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Dan sebatas apa yang beliau bawakan demikian juga ya, maka tidak terdapat dalil yang mengharuskan seluruh umat Islam agar memberikan nama anaknya dengan nama-nama pakai bahasa Arab. Maka bab wajib tentu beda dengan bab saran, bab kemudian al-akmal, mana yang sempurna. Ini tentu berbeda dengan bab wajib yang konsekuensinya dosa. Yang konsekuensinya dosa. Untuk kemudian mengatakan wajib yang dampaknya dosa jika ditinggalkan harus ada dalil yang jelas, yang gamblang. Adapun kemudian alasan ya nama yang baik, nama para sahabat, nama nabi dan para nabi yang mereka itu bahasa Arab, ya, maka ini membabil akmal, ya, kesempurnaan dan bukan sebuah keharusan atau satu kewajiban yang kemudian menyebabkan haram jika ditinggalkan dan berdosa pelakunya. Maka yang pokok adalah pilihkan nama yang bagus secara lafaz dan secara makna. Fayakunu sehingga jadilah nama tersebut nama yang bagus. Adaban filisan, adaban itu makna asalnya adalah untuk air. Air itu air minum, itu air yang segar disebut adabah. Maka segar menurut sisi bahasa diterima oleh pendengaran. Maka enggak gatel di telinga. Jangan kemudian ngasih nama yang bikin gatel di telinga. Nun makbul lil asma', ya bahasa Arabnya. Diterima oleh telinga. Yahmilu maknan syarifan kariman, mengandung makna yang mulia dan mulia. Wasfan sadiqan, mengandung deskripsi yang benar. Khalian dan bersih dari madalati syariah, hal yang syariat menunjukkan haramnya atau makruhnya. Misalnya lausah kotoran bahasa ajam, bahasa non-Arab, wafihi nadar, wasyawaib dan noda tasyabuh menyerupai nama-nama khas orang kafir, walma'ani ar-rahwah dan makna-makna yang lembek, makna-makna yang tidak bagus. Artinya, wa makna hadha, makna dari paragraf di atas, janganlah anda memilikan nama untuk anak anda illa waqad qallabta an-nadhara, kecuali anda telah bolak-balik merenung tentang tidak bermasalah dari sisi redaksi dan dari sisi makna. Ala ilmin wa wa'yin wa idrakin, dan itu penuh dengan ilmu, kesadaran dan dan pemahaman. Wa inis tasyarta basiran, dan jika anda meminta masukan dan pendapat, bermusyawarah basiran dengan seorang yang punya pandangan yang bagus tentang bersihnya nama tersebut dari masalah, mimma yuhdar, dari apa yang ditakutkan, maka itu lebih selamat dan lebih kokoh. Wa minal jari kaulum, dan di antara kata mutiara al-jari yang beredar di masyarakat, kauluhum ucapan mereka, ucapan banyak orang bahasanya, hak anak yang wajib ditunaikan oleh ayahnya telah dia pilihkan untuknya umman karimatan, ibu yang mulia, ibu yang salihah, ibu yang baik. Maka itu hak anak. Itu diantara hak anak yang wajib dipenuhi oleh bapaknya. Dia pilihkan untuk calon anaknya ibu yang penyayang, bukan ibu yang judes, bukan ibu yang galak, non ibu yang lembut, ibu yang penyayang, ibu yang perhatian dengan anaknya. Wa yusammiha isman hasanan, dan telah dia namai anaknya dengan nama yang bagus, dan dia wariskan, dia tinggalkan untuk anaknya adaban hasanan, etika, sopan santun, pendidikan akhlak, pendidikan karakter bahasa orang sekarang, hasanan yang baik. Catatan kaki, tentang masalah hak anak adalah diberi nama yang baik, terdapat sejumlah hadis namun tidak ada yang sahih. Semua hadis-hadis yang mengatakan di antara kewajiban ayah adalah memberi nama yang baik untuk anaknya, semuanya kata Abu Bakar Zaid adalah hadis yang la tasihu, tidak ada yang sahih. Oleh karena itu beliau memilih ungkapan al-jari kauluhum, di antara perkataan yang beredar di tengah-tengah masyarakat, keyakinan begini-begini, dan itu satu hal yang benar. Nah, namun itu tidak berdasarkan hadis yang sahih. Namun nama-nama yang masru'ah yang dibenarkan oleh syariat itu memiliki tingkatan-tingkatan dan posisi-posisi. Wa ilaka, berikut ini penjelasannya di poin yang berikutnya, itu poin yang keenam, tentang urutan nama-nama yang dianjurkan atau dibolehkan. Hiya nama fil istibad wal jawaz, dalam masalah anjuran dan dibolehkan itu punya tingkatan dan posisi-posisi dengan urutan sebagai berikut. Kemudian yang pertama adalah dianjurkan memberi nama dengan dua nama ini, Abdullah dan Abdurrahman, dan dia adalah nama yang paling Allah cintai. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kenapa demikian luar biasanya posisi nama ini? Hal itu karena dua nama ini memuat sifat penghambaan yang itu adalah hakikat manusia. Waqad khassahumallahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan keduanya dalam Al-Quran dengan penisbatan penghambaan kepada keduanya, yaitu Allah dan Ar-Rahman. Untuk nama Allah dan Ar-Rahman itu Allah istimewakan dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebut hamba Allah, itu yang dipakai dalam Al-Quran dua ini, Abdullah atau Abdurrahman, tidak ada yang lain. Kata Sabakar Abu Zaid, fil Quran, dalam Al-Quran kalau ada penghambaan kepada Rabbul Alamin, maka itu Abdullah atau Abdurrahman. Duna sari asma'il husna, yang tidak diberikan pada nama-nama Allah yang lain. Kata apa, ada penghambaan kepada Rabbul Alamin, tidak ada Abdul Aziz, Abdul Ghaffar atau seterusnya. Adanya dua ini, Abdullah dan Abdurrahman. Contohnya di surat Jin ayat 19, wa anna ulam maqama Abdullah yada'uhu, dan tatkala seorang hamba Allah berdiri berdoa kepadanya, Abdullah, bukan Abdul Aziz, Abdul Ghaffar, Abdul Syakur dan yang lainnya. Contoh yang lain di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haula, Abdurrahman. Wa jama'a bainahuma, dan Allah kumpulkan di antara keduanya dalam firman-Nya, qul ittaqullaha wa'budur rahman. Panggillah Rabbul Alamin dengan panggilan Allah atau Ar-Rahman. Mana saja kalian panggil, maka milik Allah nama-nama yang terindah. Demikian juga Nabi SAW memberikan nama untuk anak pamannya, sepupunya. Paman yang bernama Al-Abbas, beliau kasih nama Abdullah. Sehingga Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma. Perlu diketahui di tengah-tengah para sahabat, kurang lebih ada 300 orang yang namanya Abdullah. Di tengah-tengah sahabat ada 300 orang, kurang lebih 300 orang yang masing-masing namanya Abdullah. Wabi dan Abdullah itu adalah nama nama yang diberikan kepada anak yang pertama yang lahir di antara kalangan muhajirin setelah hijrah ke Madinah, yaitu Abdullah ibn Az-Zubair radhiallahu anhu. Kemudian yang kedua, dianjurkan memberikan nama yang di sana ta'bid, ada penghambaan kepada salah satu nama-nama Allah, Abdul Aziz, Abdul Malik. Dan perlu diketahui bahasanya, orang yang pertama kali bernama dengan dua nama ini, Abdul Aziz dan Abdul Malik, adalah dua anak laki-lakinya Marwan ibn Al-Hakam. Maka nama Abdul Aziz yang pertama kali adalah Abdul Aziz bin Marwan. Demikian juga Abdul Malik, orang yang pertama kali bernama dengannya adalah Abdul Malik bin Marwan. Dan Marwan ibn Al-Hakam, misalnya Abdul Malik ibn Marwan, tentunya dia adalah salah satu khalifah Bani Umayyah. Oleh karena itu, maka orang-orang Syiah tidak mau bernama dengan dua nama ini, Abdul Aziz dan Abdul Malik, munabatatan li Umayyin, karena bencinya dengan daulah Umayyah dan para khalifahnya. Maka tidak mau kemudian punya nama Abdul Malik. Wahada, dan ini adalah semata-mata permusuhan wa i'tidak dan sikap berlebihan atau melampaui batas. Wahada sya'nuh, dan ini memang sifatnya orang Syiah. Bukan hanya memusuhi orang, namun juga memusuhi nama. Bahkan fi majma'atil minal asma, ada banyak nama yang dia musuhi. Ada banyak nama yang dimusuhi oleh Syiah. Minha diantaranya adalah semua nama khalifah Bani Umayyah. Nah, itu nama yang dimusuhi. Semua nama khalifah Bani Umayyah itu dimusuhi oleh orang Syiah. Sehingga mereka tidak mau nama Muawiyah, nama Yazid, nama Marwan, kemudian Hisham, dan seterusnya. Waqad haramu anfusahum natasami, dan mereka pun telah mencegah diri mereka sendiri dari bernama dengan nama Abdurrahman karena permusuhan terhadap nama Abdurrahman. Karena alasan pembunuh Ali bin Abi Thalib namanya Abdurrahman. Maka mereka antipati dengan nama Abdurrahman. Karena itu nama pembunuh Ali, Abdurrahman bin Muljim. Bahkan saya pernah dapat cerita, ada seorang dan beliau dokter namanya Yazid. Ketika itu kemudian ada undangan berkenaan dengan acara di Iran, di berkenaan dengan kedokteran, ada acara level internasional apalah ya, pertemuan para dokter di Iran. Gara-gara namanya Yazid diinterogasi lama sekali di bandara. Sekian jam, dua jam atau berapa, itu gara-gara urusan namanya Yazid. Karena bencinya mereka terhadap orang yang bernama Yazid. Bencinya mereka dengan nama Yazid, yang mereka yakini dalam keyakinan orang Syiah, ini Yazid itu pembunuh Hussein. Dan ini satu hal yang dan yang benar itu satu hal yang tidak benar. Wa asma'ullahi, namun nama Allah itu tauqifiyah, harus ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Wasatara, dan Anda akan lihat sejumlah nama-nama Allah fi harfil ain, di huruf ain, di dalilil asma, di daftar nama al-ati yang akan ada di bagian akhir buku ini insyaallah taala. Di bagian akhir buku ini ada daftar nama yang dibuat oleh Sabak Abu Zaid. Maka nanti kemudian beliau kasih nama Abdul siapa di huruf ain. Maka di situ beliau sampaikan sejumlah, tidak semua nama Allah, namun beliau katakan jumlah taha, sejumlah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala bisa dicek di situ. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala bahasanya Al-Harawi rahimallahu, yang Al-Harawi ini juga penulis Manazil Sa'irin, matannya Madarijus Salikin, yang ini disebut oleh Ibnul Qayyim juga dengan sebutan Syekhul Islam Al-Harawi. Qad sama ahla baladihi, karena beliau ada sang ulama dan nampaknya banyak orang yang minta nama kepada beliau, beliau namai orang-orang di negerinya dengan ammati asma'illahil husna, mayoritas nama-nama Allah, yang dihubungkan dengan nama-nama Allah. Tetangganya minta kasih nama, maka dikasih nama Abdul siapa. Nanti siapa lagi? Abdul siapa lagi, dan seterusnya. Qal, kemudian Ibn Taimiyah mengatakan, wa kadzalika ahlu baitina, demikian juga keluarga kami. Banyak di antara keluarganya Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu bernama dengan nama penghambaan kepada Allah. Walhamdulillah, dan segala puji milik Allah, sangatlah sedikit satu rumah kaum muslimin di sisi timur atau barat bumi, illa kecuali padanya ada nama-nama mulia berupa penghambaan kepada nama Allah, atau nama-nama yang terpuji dengan menggunakan salah satu nama Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika Anda membaca Amadun Nasab, rangkaian nasab li ayy alamin min alamil muslimin, di antara tokoh-tokoh kaum muslimin di buku-buku biografi, Anda jumpai keadaannya seperti itu. Falnakun hakada, maka ndaklah kita seperti itu. Ndaklah orang yang belakangan kita sambung orang yang belakangan dengan petunjuk salah petunjuk orang duluan. Kemudian catatan kaki yang pertama, tanbih catatan, adapun hadis yang diriwayatkan yang bunyinya khairul asma' ma'ubbita wa humida, sebaik-baik nama yang di sana mengandung nama penghambaan kepada Allah, wa humida atau nama-nama yang terpuji, maka tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atasmiyah, bernama dengan nama para nabi dan rasul Allah, karena mereka adalah pemimpin anak keturunan Adam, dan akhlak mereka tentu akhlak yang paling mulia, amal mereka adalah amal yang paling mulia, maka bernama dengan nama mereka mengingatkan kita kepada para nabi, mengingatkan kita dengan sifat para nabi dan keadaan mereka. Dan para ulama sepakat bolehnya bernama dengan nama-nama para nabi illa ma yu'thar, kecuali riwayat yang athar yang dikutip dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, min anahu kataba, bahasanya beliau pernah berkirim surat kepada semua gubernurnya, la tasummu ahadan bismin nabiyyin, jangan ada satupun orang yang bernama dengan nama nabi. Diatkan oleh At-Tabari. Wa dan nahyu, dan larangan dari Umar ini radhiyallahu anhu li'ala, supaya yubtadala, dihinakan satu nama seorang nabi dan dinodai kehormatannya. Akan tetapi terdapat riwayat yang menunjukkan kalau beliau telah meralat pendapatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala di Fathul Bari. Wa tasmiyatu bi ba'dihah, dan bernama dengan sebagian nama nabi tersebar di awal umat ini dan generasi awalnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi nama anaknya dengan nama ayah beliau Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wulidali al-lailata, pada malam ini telah lahir untukku seorang anak laki-laki, kunamai dengan nama ayahku Ibrahim." Diatkan oleh Muslim. Dan di sini dalil untuk penjelasan di depan bahasanya anak diberi nama pada saat lahirnya. Karena Nabi memberi nama Ibrahim pada saat lahirnya. Dan dengan nama Ibrahim ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepada anak yang paling tua, anaknya Abi Musa Al-Asar yang paling tua radhiyallahu anhu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.